Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebagaimana yang beberapa waktu yang lalu pernah ana posting, ada keinginan untuk mengajar nahwu melalui Facebook online sebagaimana pelajaran-pelajaran sebelumnya. Banyak usulan dari beberapa teman tentang kitab apa yang harus diajar, apakah dari kelas pemula atau yang pertengahan atau yang tingkat lanjut. Cuma yang ada dalam pikiran saat ini adalah mengulang dari Al-Ajurumiyah dengan menjelaskan melalui syarah yang ana anggap insya Allah mudah dan simpel, yaitu At-Tuhfatu Al-Wusabiyah karya Syekhuna Ahmad bin Thabit Al-Wusabi hafizahullah ta'ala. Ini yang Allah Ta'ala alam, yang mana paling anggap mudah untuk dipelajari dan diajarkan. Jadi metodenya sebagaimana yang ada saat ini di layar, yang ana tampilkan adalah setiap pembahasan akan ana tuliskan, misalnya tentang pembahasan pertama adalah tentang ta'riful kalam. Ta'rifu al kalam. Al kalam huwa al lafdu al murakkabu المفيد بالوضع بالوضع apa yang dimaksud dengan al-lafad? Al-lafad as-sautu al-mustamilu ala ba'di al-hurufi al-hijaiyati allati awwaluha al-alif wa akhiruha al-ya. Jadi lafad yang merupakan penyusun atau unsur yang pertama yang ada pada al-kalam, maknanya adalah as-saut, suara, al-mustamil, yang mencakup sebagian dari huruf hijaiyah. Allati awwaluha al-alif wa akhiruha al-ya. Nahu, contohnya Zaidun. Kalau kita ucapkan Zaidun, maka ini adalah lafad. Di situ ada huruf hijaiyah, Zai, Ya, dan Dal. Kemudian dia adalah suara. Kemudian Al-Murakkab. Apa makna Al-Murakkab? Ma tarakkaba min kalimatain fa akthar. Ya. Mohon maaf ya kalau tulisannya jelek karena memang belum pernah ikut kelas khat. Jadinya tulisannya ya khatnya khatok terus. Min kalimatain faaksar. Apa-apa yang tersusun dari dua kalimat ya atau lebih. Nahu safara Muhammadun. Ya safara Muhammadun. Ya. Sini ada terdiri dari dua kalimat, safara fi'il Muhammadun adalah isim. Ya. Dan seterusnya. Jadi setiap pembahasan akan ditulis judulnya pembahasan, misalnya tadi ta'riful kalam. Ya. Di luar layar Anda akan membacakan apa yang menjadi apa yang ada di tuhfah al-wasibiyah, sekali kesempatan ada jurumiyahnya. Ya, tetapi apa yang ditampilkan di sini adalah khulasah, kesimpulan. Ya, ini akan lebih baik kalau tulisannya bagus, tapi ya mudah-mudahan bisa kebaca ya dan masih bisa lebih dimengerti. Ya, rencananya demikian. Dan rencananya kita akan mulai pada tanggal 1 Ramadan. Kapan waktunya? Insya Allah setelah subuh. Ya, setelah subuhnya itu tidak mesti langsung. Ya, mungkin ada jeda setengah jam, sejam. Ya, yang jelas pagi aja setelah subuh. Nggak lama, mungkin setengah jam. Ya, cukup. Ya, yang penting kita rutinkan. Silahkan kalau ada yang mau kasih pendapat, dikasih komentar. Untuk pembahasan seperti ini kira-kira bagaimana? Mungkin ada usul? Tafadhol, barakallahu fikum. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Kita cukup sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.